Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إمام البخاري وإمام مسلم رحمهما الله meriwayatkan di dalam kedua kitab beliau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan innallaha katabal hasanati wassayiati thumma bayyana dzalik. Allah Subhanahu wa taala telah menulis dan menetapkan kebaikan-kebaikan demikian juga kejelekan-kejelekan dan menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka siapapun yang berniat untuk berbuat baik, kemudian dia tidak melakukannya karena suatu penghalang, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisinya satu kebaikan. Wa in amila biha katabahallahu indahu asyara hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kathirah. Dan jika dia melakukan kebaikan tersebut, Allah mencatat kebaikan itu di sisinya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat hingga kelipatan yang amat banyak. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan jika seseorang berniat untuk berbuat kejelekan, kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat hal tersebut di sisinya sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Wa in amila biha katabaha indahu sayyatan wahidah. Dan jika dia melakukan kejelekan tersebut, maka Allah mencatatnya sebagai satu kejelekan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperhatikan niatan-niatan kita, demikian juga amal perbuatan kita. Karena kehidupan dunia ini merupakan mazra'atun lil akhirah, ladang untuk menanam, hingga kita memetik buahnya di akhirat kelak. Maka barang siapapun yang berbuat kebaikan, insyaAllah dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika dia melakukan kejelekan, biiznillah dia akan melihat balasannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'ta falaha. Jika kalian berbuat kebaikan, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri-diri kalian. Namun jika kalian berbuat jelek, maka kembalinya kepada diri kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat rupa-rupa kalian, tidak pula melihat harta benda kalian. Allah hanyalah melihat kepada niatan dan amal perbuatan kalian. Hendaklah masing-masing dari kita memperhatikan ucapan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, demikian pula niatan-niatan kita. Di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, dalam hadis Al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada empat keadaan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang berniat untuk berbuat kebaikan. Segala perkara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim, demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berniat untuk berbuat kebaikan, ibadah, baik yang terkait dengan dirinya pribadi ataukah terkait dengan orang lain. Dia berniat untuk melakukan sholat malam, namun terhalang sakit ataukah tertidur, dia mendapatkan pahala ganjaran yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berniat untuk berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya, lalu ada halangan yang menghalangi dirinya sehingga tidak bisa menunaikan hal tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat baginya satu kebaikan. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang berniat untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ada suatu halangan sehingga dia tidak bisa mewujudkan niatannya. Kemudian yang kedua, orang yang berniat dan bertekad untuk melakukan kebaikan, lalu dia melakukannya, maka minimal balasan yang Allah berikan kepadanya adalah 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanatin falahu asyru amsalihha. Dan siapapun yang datang membawa kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Ini kadar minimal. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bahkan kelipatan yang tidak bisa dihitung. disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah jenis dari amalan tersebut. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Demikian juga kelipatan yang tidak terhingga. Ketika hamba tersebut memberikan pinjaman dengan berinfak fisabilillah, Allah berikan imbalan yang tidak bisa dihitung. Kesabaran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran atas kesabaran hamba dengan kelipatan yang tidak bisa dihitung. Demikian juga niatan itu berpengaruh terhadap kelipatan itu. Orang yang beramal antara satu orang dengan yang lainnya menjadi pembeda. Sama-sama beramal, sama jenisnya, sama waktunya. Namun ketika dilakukan oleh orang yang berbeda, karena iman dan takwanya, akan berbeda pula ganjarannya. Demikian pula tempat, sebagian tempat Allah jadikan keutamaan dan kemuliaan. Demikian juga kelipatan. Sebagaimana orang yang melakukan sholat di Masjidil Haram, Allah lipat gandakan keutamaannya 100.000 kali lipat dari tempat yang lainnya. Di Masjid Nabawi, orang yang melakukan sholat di sana, kelipatannya 1.000 kali lipat dibanding dengan orang yang melakukan di selain itu. Demikian juga waktu-waktu yang mulia menjadi sebab dilipat gandakan amal tersebut ketika tidak dilakukan atau ketika dilakukan pada selain waktu itu. Di antaranya adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal saleh dilakukan pada hari tersebut yang lebih Allah cintai daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyampaikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala keadaan yang ketiga. Orang yang berniat untuk berbuat kejelekan, perkara-perkara yang menyelisih syariat, kemudian dia tidak jadi untuk melakukan kejelekan itu. Dia mengurungkan maksiat tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengganjarnya dengan satu kebaikan yang sempurna. Kenapa demikian? Karena dia berbuat kebaikan. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tinggalkan kejelekan itu. Allah ganti dengan kebaikan. Namun ketika seseorang mengurungkan niatnya, tidak mewujudkan niatan itu karena takut kepada manusia, karena gengsi, karena tujuan-tujuan dunia, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang itu telah bermaksiat kepada Allah bukan kebaikan yang dia dapatkan, namun dia ditulis baginya suatu kejelekan. Demikian juga orang yang tidak mewujudkan niatannya karena tidak berhasil untuk mewujudkannya. Dia sudah menempuh sebab, dia sudah mengusahakan apa yang mesti dia lakukan, lalu tidak berhasil untuk melakukannya, maka orang yang demikian juga dicatat baginya satu kejelekan, bukan kebaikan yang dia dapatkan. Kenapa? Karena dia meninggalkan maksiat itu bukan karena takut kepada Allah, namun gagal karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kemudian perkara yang keempat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Al-Qudsi tersebut adalah orang yang berniat untuk melakukan suatu kejelekan. Kemudian dia melakukannya. Maka Allah mengatakan, katabahallahu indahu sayyatan wahidah. Ditulis oleh Allah Ta'ala kejelekan itu di sisinya dengan satu kejelekan. Allah Subhanahu wa taala tidak melipat gandakannya. Namun ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an, kadang suatu maksiat, kadang suatu kejelekan itu amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu terhitung satu, namun itu sangat besar ketika dilakukan pada bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sekarang berada pada salah satu dari bulan yang mulia. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kita berada pada salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terkait dengan bulan-bulan mulia itu, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan itu. Termasuk dalamnya adalah bulan Rajab. Sehingga dengan demikian hendaklah kita berhati-hati dari satu kejelekan yang kita lakukan. Jangan menganggap remeh kejelekan itu. Namun hendaklah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasannya, hukumannya, terlebih ketika dilakukan di bulan yang mulia. Kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga amat besar lebih-lebih pada bulan-bulan yang mulia itu. Demikian juga tempat menjadikan satu kejelekan amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan pada tempat yang lainnya. Demikian juga suatu kejelekan itu bisa menjadi suatu perkara yang agung yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika yang melakukan adalah orang yang mengerti hukum masalah itu. Orang yang berilmu. Oleh karena itu, usi nafsi wa iyyakum bittaqallah. Aku wasiatkan pada diri saya pribadi, demikian pula seluruh kaum muslimin, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah, ketika bersendirian maupun dengan orang lain, di malam hari ataupun di siang hari, dalam masing-masing kita berbekal dengan amal saleh, dengan iman, dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena masing-masing kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Janganlah bangga dengan banyaknya harta yang kita miliki, dengan banyaknya anak yang kita punyai, dengan kedudukan yang tinggi. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'un dhifun bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun. Tidaklah harta benda kalian, demikian pula tidak juga anak-anak kalian yang mendekatkan diri kalian kepada Allah, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Mereka akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita diberikan oleh Allah taala ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan rezeki yang halal dan thayyib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.